Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Yang keempat, antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan tiga syarat. Dan tiga syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah islamiyah, dalam rangka membantu. Kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial, orang-orang yang terkena bencana, atau kegiatan dakwah yang lain. Tamkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Makanya budaya copy paste atau copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu. Jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi di posting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah apa saja. Pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa nggak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya nggak bener nih. Bisa sekarang. Cross-check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross-check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname. Cross-check ini benar apa enggak? Makanya cross-check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun. Itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross-check. Allah mengatakan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross-check. Catat baik-baik. Apa arti fasik dalam ayat ini? Yang pertama, sumber beritanya fasik, informannya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong, Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad. Lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak. Dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut dan bisa dari beritanya. Maka nggak ada alasan untuk tidak cross-check. Ada apapun cross-check. Berita meninggal cross-check. Jadi ini hal yang penting. Kalau kita nggak bisa cross-check, jangan telan mentah-mentah. Jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian dan kalian akan menyesal nanti. Karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross-check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan. Dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan, bijahalah wa nadimin. Bodoh dan menyesal. Dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross-check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca. Klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu cross-check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid.